السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah merupakan kalimat tauhid. Ia adalah merupakan perkataan yang mengandung di dalamnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman a'azzakumullah, di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada risalah makna at-taghut, dan sekarang kita masuk kepada yang ketiga dari macam-macam taghut. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, "Al-thalithu, yang ketiga, yaitu gembong taghut yang ketiga, yaitu alladhi hakama bighairi ma anzalallah." الذي حكم بغير ما أنزل الله, yaitu orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Jadi yang ketiga dari gembong-gembongnya taghut, dari pembesar-pembesarnya taghut, yang ketiga adalah alladhi hakama bighairi ma anzalallahu, yaitu yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Itu orang yang berhukum dengan selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wad-dalilu, dan dalilnya adalah qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ulaika humul kafirun. Dan siapa orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, fa'ulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini Al-Ma'idah ayat ke-44. فالآية كتا شيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى فالآية حكمت عليه بالكفر. آيات القرآن menghukumi orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dihukumi bil kufri dengan kekufuran. Ya, dia dihukumi kufur. Wa hadza, dan yang seperti ini, artinya hukum yang seperti ini, idza ta'ammada al-hukmu bighairi ma anzalallahu, apabila dia sengaja berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa ja'ala al-mahakima, dan dia menjadikan mahkamah-mahkamah atau menjadikan pengadilan-pengadilan, ya, dia jadikan al-mahakim tahkumu, berhukum bighairi ma anzalallah, dia jadikan pengadilan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, yaitu biqawanina wad'iyatin, dengan undang-undang, ya mungkin kalau bahasa sekarang undang-undang positif, ya, wa algha syari'ata, dan dia meniadakan syariat, menjadikan syariat tidak berlaku, wa qasaraha ala al-ahwali syakhsiyyati faqat, dan dia membatasi syariat pada keadaan-keadaan individual saja. Wa ammal munaza'atu bainan nasi wal khusumatu, adapun perselisihan di antara manusia dan pertikaian-pertikaian di antara manusia, fayuhakkamu fiha al-qanunu, maka dihukumi dengan qanun. Yang dimaksud dihukumi dengan qanun yaitu, ya, dihukumi dengan hukum perundang-undangan. Syariat diabaikan, syariat bahkan dibuang dan ditinggalkan. Hadza kafirun, orang ini jatuh pada kekufuran yang seperti ini. Wa yustathna min dzalika, dan dikecualikan dari itu, artinya tidak termasuk kafir. Yang pertama, awalan, man hakama bighairi ma anzalallahu, orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, bisabab ijtihadin, dengan sebab ijtihad, wa akhta'a fi ijtihadihi, dan dia keliru di dalam ijtihadnya. Jadi ada orang yang tentunya berhukum dengan hukum selain Allah berdasarkan ijtihad, dan dia keliru dalam ijtihadnya. Wa huwa ahlun lijtihadihi, dan dia termasuk orang yang memang memiliki kompetensi untuk berijtihad. Ketika dia keliru dalam ijtihadnya menetapkan hukum selain yang Allah turunkan, fahadha ma'jurun wa maghfurun lahu khata'uhu, orang ini diberi pahala dan diampuni kesalahannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al-hakimu fajtahada, apabila hakim dia menetapkan hukum lantas berijtihad, fa asaba, lantas benar ijtihadnya, falahu ajrani, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza akhta'a, dan apabila dia keliru, falahu ajrun wahid, maka baginya satu pahala. Ini yang pertama dikecualikan. Wasani, asani, dan yang kedua yang dikecualikan adalah man hakama bi ghairi ma anzalallahu, orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Wa huwa ya'lamu annahu mukhalifun, dia tahu bahwa dia menyelisihi apa yang Allah turunkan. Walakin hakama bihi lihawan fi nafsihi, tetapi dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan karena hawa nafsu pada dirinya. Aw li tama'in fi malin, atau karena memang ya dia tamak terhadap harta. Aw rishwatin, atau karena mendapatkan uang sogokan atau semisalnya. Wahua, jadi uang sogokan ya, atau mungkin istilah sekarang gratifikasi. Wahua ya'taqidu annahu yajibul hukmu bima anzalallahu, dan dia yakin bahwa wajib berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya'taqidu hadha, dia meyakini hal ini. Wa ya'taqidu annahu mukhalifun, dan dia meyakini bahwa dia telah menyelisihi hukum yang Allah turunkan. Fahuwa mudhnibun wa'asin, maka orang yang seperti ini dia berbuat dosa dan berbuat maksiat. Sahibu kabiratin, pelaku dosa besar. Jadi ini dikecualikan dua. Yang keliru dalam ijtihadnya sehingga dia menetapkan hukum selain yang Allah turunkan, atau yang dia berhukum dengan selain yang Allah turunkan tapi karena hawa nafsunya, karena harta, ya, kedudukan misalnya, jabatan. Dia tahu bahwa itu keliru. Dia yakin wajib berhukum dengan hukum Allah. Tapi tadi karena mengikuti hawa nafsunya, maka dia tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Ini pelaku dosa besar, dia maksiat dan dia berdosa. Lantas kemudian yang keempat, dari gembong-gembongnya taghut ar-rabi'u, yaitu alladhi yadda'i ilmal ghaibi min dunillahi, yaitu yang mengklaim mengetahui al-ghaib ya selain Allah. Tentunya enggak boleh ada orang yang mengklaim mengetahui al-ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, Allah yang mengetahui al-ghaib, maka janganlah maka Allah tidak akan menampakkan hal ghaib kepada siapapun. Surat Al-Jin ayat ke-26. Nanti kecuali ya para utusan ya. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ha'ulai humul kuhanu fahum tawaghitu, mereka ini adalah para dukun. Ya, para dukunnya adalah tawgut, tawgut. Wala yajuzu tahakumu ilaihim, tidak boleh berhukum kepada mereka. Wala yajuzu dhihabu ilaihim atau dhahabu ilaihim wa su'aluhum, tidak boleh mendatangi mereka, bertanya kepada mereka. لأن بعض بعض الناس يذهب إليهم إذا ضاع له شيء, karena sebagian manusia يذهب إليهم, ada yang pergi kepada para dukun, إذا ضاع له شيء, apabila hilang sesuatu miliknya. ويسألهم عن الذي ضاع له, dan dia bertanya kepada para dukun terkait barang miliknya yang hilang. وَيَسْأَلُهُمْ مَنِ الَّذِي سَحَارَهُ, dan bertanya kepada dukun siapa yang menyihirnya. أَوْ يَسْأَلُهُمْ عَنْ أَهْلِهِ إِذَا كَانُوا غَائِبِينَ, dan bertanya kepada para dukun tentang anggota keluarganya ketika tidak ada atau hilang. مَا حَالَتُهُمْ, bagaimana keadaan mereka. أَوْ عَنْ أَمْوَالِهِ الضَّاعِيَةِ, atau bertanya tentang hartanya yang hilang. Fahada, yakfuru, maka orang ini kufur. Idza saddaqahum, apabila membenarkan mereka, yaitu membenarkan para dukun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, siapa orang yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, dan membenarkannya, bima yaqulu, terhadap apa yang dia katakan, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana lam yusaddiqhum, apabila tidak membenarkan mereka, artinya datang bertanya tapi tidak membenarkan, fa innahu la tuqbalu lahu salatu 40 yawma, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. فَمُجَرَّدُ ذَهَابِهِ إِلَيْهِمْ, maka hanya sekedar pergi mendatangi dukun saja, مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ, adalah maksiat yang besar, لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاتُ 40 يَوْمًا, tidak diterima salatnya selama 40 hari, عُقُوبَةً لَهُ, sebagai hukuman baginya, ala dhihabihi ilaihim, karena pergi kepada para dukun. Lalu kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala mendatangkan lagi firman Allah yang selanjutnya, surat Al-Jin ayat ke-27, illa man irtadha mir rasulin, kecuali yang Allah ridai dari utusan, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, illa man irtadha mir rasulin, kecuali yang Allah ridai dari kalangan utusan. Ya, jadi Allah tidak akan memberitahukan hal gaib kecuali kepada utusan, utusan Allah yang Allah ridai. Itu pun diberitahukan hal gaib, ya, dalam rangka untuk menunjang dakwahnya para utusan tersebut. Ya, jadi para utusan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari hal gaib itu dalam rangka untuk menunjang mereka, para utusan, dalam menunaikan, dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Ini bukan berarti mereka sendiri yang mengetahui hal gaib dari diri mereka sendiri, tidak. Ya. Bukan dari diri mereka sendiri mereka bisa mengetahui hal gaib. Yaitu semata-mata agar mereka bisa menunaikan apa yang menjadi tugas mereka sebagai utusan, sebagai rasul. Illa man irtadha mir rasulin, kecuali yang Allah ridai dari kalangan utusan. Maka Allah beritahukan apa yang Allah kehendaki sesuai dengan tugas mereka. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا, sesungguhnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala ini mengutus utusan, ya, malaikat yang menjaga dari depan, dari belakang, yang rasada, yang mengawasi dan menjaganya. Jadi Allah mengutus kepada para utusan malaikat yang menjaga dari depan, dari belakang. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, illa man irtada min rasulin, kecuali yang Allah ridai dari kalangan utusan. Sawa'un kana rasulan minal malaikati, baik utusan dari kalangan malaikat, au minal bashari, atau dari kalangan manusia. Fa inna allaha qad yutli'uhu ala syai'in minal ghaibi, maka Allah terkadang memberitahukan kepadanya sebagian dari hal gaib, lima salihil ibadi, sebagai maslahat bagi hamba. Waliyakuna mu'jizatan lirrasuli, dan menjadi mu'jizat bagi rasul. Wayakuna ma'ar rasuli rasadun minal malaikati, dan para rasul selalu apa didatangkan oleh Allah para malaikat yang mengawasi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini berkata al-muallif rahimahullah, menjelaskan tadi masih tentang tidak ada yang mengetahui hal gaib melainkan hanya Allah saja. Dan yang mengaku hal mengetahui hal gaib, maka ya termasuk tagut, mengklaim mengetahui hal gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi, dan ya hanya Allah yang mengetahui kunci-kunci hal gaib. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah ada satu daun yang terjatuh melainkan Allah mengetahuinya. Wa la habatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah satu benih di dalam kegelapan bumi. Wala ratbin, dan tidaklah yang kering. Wala yabisin, dan tidak juga yang basah. Illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya itu sudah tercatat di dalam kitab yang jelas. Yang maksudnya adalah, maknanya adalah di Lauhil Mahfuz. Yang dimaksud dengan fi kitabim mubin, maksudnya, maknanya adalah di Lauhil Mahfuz. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, indahu jalla wa'ala ilmul ghaib, ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmul ghaib, ya maknanya hanya Allah yang mengetahui hal ghaib. Al khas, baik yang khusus, wal am, dan yang umum. Al khasu mafatihul ghaib, yang khusus adalah kunci-kunci hal ghaib. Hadza, yang ini, yang khusus ini, hadhihi, kunci-kunci ghaib ini, la ya'lamuha ahadun, tidak ada satupun yang mengetahuinya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan, mereka tidak tahu. Wa la nabiyyun mursalun, tidak juga nabi yang diutus. Inna Allaha indahu ilmus sa'ati, hanya Allah yang mengetahui kiamat, tentang kiamat, kapan terjadinya. Wa yunazzilul ghaitha, dan yang menurunkan hujan. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, dan yang mengetahui yang di dalam rahim. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Dan tidak ada yang tahu seseorang apa yang dia lakukan besok. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan tidak ada yang tahu di, tidak ada seseorang yang tahu di mana dia akan mati. هَذَا لَا يَدْرِي عَنْهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ. Hal ini tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah Jalla wa'ala. Hadza fil ghaibi, ini ghaib. Ya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah kunci-kunci al-ghaib, tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Hadzal ilmul 'ammu, ini adalah ilmu yang umum. Artinya Allah ilmu mengetahui apa yang di daratan lautan secara detail rinci. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Dan tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Dan juga satu benih yang di dalam kegelapan bumi. وَلَا رَطْبٍ. Tidak ada sesuatu yang basah. وَلَا يَابِسٍ. Dan kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah tercatat di dalam kitabim mubin, yaitu Lauhil Mahfuz. Surat Al-An'am ayat ke-59. Hadza ilmullahi asyamilu likulli syai'in. Ini adalah ilmunya Allah yang mencakup segala sesuatu. Wa ma'ilmihi bi kulli syai'in kataba hadhil asya'a fil Lauhil Mahfuz. Dan bersamaan dengan ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu, Allah telah catat semuanya ini di Lauhil Mahfuz. Alimaha awwala, Allah mengetahuinya. Wa ahata biha, Allah meliputinya. Jadi pertama Allah mengetahuinya dan meliputinya seluruhnya. Thumma katabaha fil Lauhil Mahfuz, kemudian Allah catat di Lauhil Mahfuz. Al-khamisu, yang kelima, ya, gembong tauhid yang kelima, alladhi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadati, yang disembah selain Allah, orang atau makhluk yang disembah selain Allah dan dia redha disembah. Wad dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ, siapa orang yang berkata di antara mereka, إِنِّي إِلَاهٌ, sesungguhnya aku ini adalah ilah yang berhak diibadah, yang berhak disembah. مِنْ دُونِهِ, selain Allah. فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ, maka orang itu kami balas untuknya Jahannam. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, demikian kami membalas orang-orang yang berbuat kezaliman. Al-Anbiya ayat ke-29. بِهَذَا الْقَيْدِ, dengan batasan ini, yaitu وَهُوَ رَاضٍ بِالْعِبَادَةِ, وَهُوَ رَاضٍ بِالْعِبَادَةِ, dia reda disembah. أَمَّا الَّذِي يُعْبَدُ, adapun yang disembah, min dunillahi, yang selain Allah, wa huwa ghairu radin, dan dia tidak rida, fahadha la yusamma taghutan, maka yang seperti ini tidak disebut sebagai taghut. Yakhruju bidhalika, maka keluarlah dengan batasan tadi itu, yang wa huwa radin bil ibadah, al malaikatu, para malaikat, karena mereka tidak rida disembah. Wal anbiya'u, dan para nabi. Wassalihuna, dan orang-orang saleh, mereka disembah tidak redha, tapi mereka disembah setelah mereka wafat, yang para nabi, orang saleh. Auliyaullahi salihuna, wali-wali Allah yang saleh. La yadkhuluna fi at-tawaghit, mereka tidak masuk ke dalam tagut, dalam sebutan tauhid li'annahum lam yardaw biha, karena mereka enggak ridha dengan ibadah kepada mereka itu, tidak ridha. Bal kanu yanhauna 'anha fi hayati, bahkan mereka melarangnya ketika mereka hidup. Wa innama hasala hadha ba'da mautihim, hal ini terjadi setelah kematian mereka. Wa ghaibatihim 'anil nasi, dan ketiadaan mereka dari manusia. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa'lam, dan ketahuilah, annal insana, bahwa manusia, la yasiru mu'minan billahi, dia tidaklah menjadi orang yang beriman kepada Allah, illa bil kufri bit taghut, kecuali dengan kufur terhadap taghut. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi, siapa orang yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka dia telah berpegang, bil urwatil wuthqa, dengan ikatan atau tali yang kokoh, lanfisama laha, yang tidak akan terurai, terlepas. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Berkata Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala, ar-rushdu, yang dimaksud dengan ar-rushdu adalah dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, petunjuk adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ghayyu, dan kesesatan adalah dinu Abi Jahlin, agamanya Abu Jahal. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy, sudah jelas petunjuk kesesatan, petunjuk agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesesatan adalah agamanya Abu Jahal. Wal urwatul wuthqa, yang dimaksud dengan ikatan yang kokoh, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada ilah yang diibadai dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah. Wa hiya mutadamminatun lin nafyi wal itsbati, an la ilaha illallah ini terkandung nafi dan isbat di dalamnya, nafi dan isbat, mengandung nafi dan isbat, menafikan, meniadakan, itsbat, menetapkan. Tanfi jami'a anwa'il ibadati an ghairillahi ta'ala, menafikan seluruh macam ibadah, seluruh bentuk ibadah, menafikan dari selain Allah ta'ala. Wa tuthbitu, dan menetapkan, jami'a anwa'il ibadati, seluruh bentuk ibadah, kulliha, semuanya, lillahi wahdahu la syarika lah, seluruhnya hanya milik Allah, ibadah ini hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Asy-Syaikh Shalih Fauzan berkata, wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah, ikatan yang kokoh adalah la ilaha illallah. Tusamma al urwatul wuthqa, disebut la ilaha illallah dengan ikatan yang kokoh. Watusamma kalimat at-taqwa, disebut juga dengan kalimat at-taqwa. Watusamma kalimat al-ikhlas, dan disebut juga dengan kalimat ikhlas. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy, telah jelas petunjuk dari kesesatan. Ma huwa ar-rusydu, apa itu petunjuk? Huwa dinu Muhammadin, ya, adalah agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa dinu kulli al-anbiya'i, dan agama seluruh para nabi. Hadha huwa ar-rusydu, ini adalah petunjuk. Wal ghayyu, dan kesesatan adalah dinu Abi Jahlin, agamanya Abu Jahal. Wa dinu jami'il kufari, dan agama seluruh orang-orang kafir. Walakin na'am, Nam wal ghayyu dinu Abi Jahlin wa dinu jami'il kufari, dan kesesatan adalah agamanya Abu Jahal dan agama seluruh orang-orang kafir. Wal ghayyu dinu Abi Jahlin wa dinu jami'il kufari. Al-ghayyu itu berarti kesesatan adalah agamanya Abu Jahal dan agamanya orang-orang kafir. Nah, lalu kemudian walakin dzakara syahadata an la ilaha illallah. Tetapi Asy-Syaikh al-Mu'allif menyebutkan syahadat an la ilaha illallah ini hendak menjelaskan hiyal mutadhamminatu, yaitu la ilaha illallah yang mengandung linnafi wal itsbati, mengandung nafi dan itsbat, yang mengandung nafi dan itsbat. An-nafyu ya nafi fi qawlihi, itu ada pada perkataan la ilaha, ini nafi, menafikan tidak ada ilah. Wal-ithbatu dan menetapkan ada pada perkataan fi qawlihi illallah. Tanfi jami'an wa'il ibadati an ghairillahi ta'ala. Ini kalimat ini menafikan. Yang pertama makna la ilaha illallah menafikan seluruh peribadatan. Menafikan seluruh peribadatan dari selain Allah. Wa tuthbitu jami'a anwa'il ibadati fid dunya wal akhirati lahu wahdahu la syarika lah. Menetapkan seluruh peribadatan di dunia dan di akhirat hanya bagi Allah saja, la syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Jadi Syekh menyebutkan syahadat an la ilaha illallah ini untuk menjelaskan maknanya, bahwa dia terkandung an-nafi wal itsbat. Hadza ma'na syahadati an la ilaha illallah. Ini makna syahadat an la ilaha illallah. Annaha tanfi al-ibadata amma siwallahi. Wa kalimat la ilaha illallah ini menolak, meniadakan peribadatan dari selain Allah. Wa tuthbituha, dan menetapkan ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya ini penjelasan makna tauhid ini ya wajib, bagian daripada menafikan ya ibadah kepada selain Allah, ya wajib kita kufur kepada tauhid. Beriman kepada Allah artinya menetapkan seluruh peribadatan bagi Allah. Li'annaha haqqun lillahi, karena ibadah memang hanya hak Allah saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Fal ibadatu haqqun lillahi, maka ibadah adalah hak Allah. Laisa li ahadin fiha istihqaqun, tidak ada satupun yang berhak dalam hal ibadah melainkan hanya Allah. Laisa min haqqi ahadin ay ya'buda ghairallahi jalla wa ala, dan tidak berhak siapapun menyembah selain Allah. Tidak boleh siapapun menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat salam dari Allah Rabbul Alamin semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabatnya. Ikhwatul iman a'azzakumullah. Ya, dengan ini selesai sudahlah penjelasan dari Asy-Syaikh Salih Fauzan terhadap risalah makna tauhid. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan. Su'alun, ini ada pertanyaan. Athabakumullahu, semoga Allah memberikan pahala kepada engkau, wahai Syekh, ma hukmu man ladaihi qabiliyatun lima yusamma ma'adila fil umamil muttahidati. Ya, apa hukum orang yang ya menerima apa yang disebut dengan ma'adil, ya ma'adil semacam ini ya, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan fil umamil muttahidati, al umamil muttahidah ini pada apa persatuan bangsa-bangsa. Jadi ada semacam kesepakatan yang disepakati pada persatuan bangsa-bangsa. Al-jawabu jawabannya, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Allahu aghnal muslimina bisyari'i, Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi kaum muslimin dengan syariat. Ya, wal mahakimi, dan hukum-hukum mahkamah. Wal mahakimu mawjudatun, dan pengadilan-pengadilan ada. Walillahil hamdu. Fafi kulli muqata'atin wa fi kulli muhafadhatin, di setiap ya muqata'ah ini ya, maksudnya mungkin kalau bahasa kitanya ya semacam kecamatan, lalu kemudian setiap provinsi, bal fi kulli madinatin minal muduni, bahkan di setiap kota ada mahkamatun syar'iyah, ya pengadilan syar'iyah. Ini di negerinya beliau di Saudi. Ya fal wajibu at-tahakumu ila syar'illahi azza wa jalla, yang kewajibannya adalah berhukum kepada syariat Allah azza wa jalla, wa tarku tahakumi, dan meninggalkan berhukum ila a'rafil qabaili, kepada ya para dukun yang ada di kabilah-kabilah, wa adatil qabaili, dan kebiasaan-kebiasaan kabilah, sawa'un yusammunaha ma'adila aw ghairu ma'adil, yang mereka sebut dengan ma'adil, ya apa kayak semacam undang-undang, atau disebut dengan peraturan-peraturan, atau apapun sebutannya, ya ma yajuzu hadza, ini enggak boleh ini, atau apa keadilan, ya ma'adil itu kayak semacam standar-standar keadilan gitu. Wal islahu bainahum bil adli ma taradihim min ghairi ikrahin, dan mendamaikan di antara mereka dengan keadilan adalah dengan keridhaan mereka tanpa ada paksaan. Ya wa min ghairi ijbarin, artinya paksaan. Idza radiyat tarafani bis sulhi, apabila dua sisi ridha dengan berdamai. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. As-sulhu jaizun bainal muslimina. Ya berdamai boleh di antara kaum muslimin. As-sulhu antaradin, ya berdamai atas dasar keridhaan, wa fihi adlun, dan di dalamnya terdapat keadilan. Boleh. La khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan mereka, illa man amara bi sadaqatin, kecuali yang memerintahkan dengan sedekah, au ma'rufin, atau kebaikan, au islahin bainan nasi, atau mendamaikan di antara apa? Manusia. Ya, atau mendamaikan di antara manusia. Idza kana sulhu adilan, apabila perdamaian ini mengandung keadilan, ma fihi hawan, tidak ada hawa nafsu, ma ahadin, yang cenderung pada seseorang, wa fihi taradin, dan ada perdamaian atau keridhaan baina tarafaini, di antara dua sisi, la ba'sa bidzalik, enggak ada apa-apa. Jadi mungkin maksudnya ini ma'adil ini ya membuat kayak semacam kesetaraan atau aturan-aturan yang menjamin kesetaraan satu negeri dan seterusnya, boleh selama enggak ada hawa nafsu. Amma innahum yalzamuna bihadhil ahkamil jahiliyati, adapun mereka mengharuskan mengikuti apa peraturan-peraturan jahiliyah ini, jadi mereka bikin peraturan sendiri, yulzimuna biha, mereka mengharuskannya, wa yatahakamuna ilaiha, dan berhukum kepadanya, hadha huwa tawhut, inilah tawhut, enggak boleh. Tapi kalau tadi dia hanya sebatas kesepakatan-kesepakatan yang tidak ada, yang di situ ada keadilan, boleh, tapi kemudian ya apa mengharuskan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat, ya ini tidak diperkenankan. Soalun, pertanyaan selanjutnya, sabakumullahu, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda wahai syekh, hal yajibu bughdu ahli al-kaba'ir, apakah wajib membenci pelaku dosa besar, wa in kanu minal aqaribi, walaupun mereka dari kalangan kerabat. Al-jawabu, jawabannya adalah qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahu. Engkau tidak dapati satu kaum beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya walaupun ayah mereka. Hal hunaka aqrabu minal abi, apakah ada yang lebih dekat daripada ayah? Wa minal abi wal ibni, dari ayah dan anaknya. Idza kana aduwan lillahi tabra minhu walau kana abaka. Kalau memang dia ternyata musuhi Allah, yang kau berlepas diri darinya walaupun dia ayahmu. Ya, artinya pelaku dosa besar ya, tetap kita membencinya sesuai dengan kadarnya. Karena Allah membenci pelaku dosa besar. Ya. Tapi kemudian tetap mendakwahi, menasihati, tetap yang itu. Soalun, pertanyaan, asabakumullah, hal qawlul ba'di, apakah perkataan sebagian orang, alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu, apakah perkataan sebagian orang, alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu, segala puji bagi Allah yang tidak dipuji atas hal yang tidak disukai, melainkan hanya Allah. Yang tidak dipuji, melainkan hanya Allah dalam hal yang tidak disukai. Apakah perkataan ini sahih, perkataan ini benar? Al-jawabu, la a'rifu lihada aslan. Kata Syekh, saya enggak tahu ini perkataan ini sumbernya atau aslinya, dalilnya dari mana. Saya enggak tahu dalilnya. Walakin yaqulu, tetapi dia berkata sebagaimana yang datang dalilnya, alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Amma la yuhmadu ala makruhin siwahu, adapun perkataan tidak dipuji selain Allah dalam hal yang tidak disukai, ana ma a'lamu li hadha aslan, saya tidak tahu ini dalilnya. Wa in kana jariyan ala alsinati ba'dinn nasi, walaupun ini apa ada diucapkan oleh sebagian orang. Jadi yang lebih baik dia mengucapkan seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapkan, alhamdulillah ala kulli hal. Soalun, pertanyaan, ma humus sufiyatu, siapa mereka sufiyah? Wa hal hum maujudun al-ana, apakah mereka sekarang ada? Al-jawabu, jawabannya, aslu sufiyati, aslinya sufiyah adalah al-ubadu, itu para ahli ibadah, alladzina ijtahadu fil ibadati waz-zuhdi, yang mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah dan zuhud. Fa asluhum az-zuhadu, aslinya mereka adalah orang-orang zuhud. Alladzina yajtahiduna fil ibadati, mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah, waz-zuhdi, dan zuhud, wa takhalli 'anid dunya, dan menyingkir dari kehidupan dunia. Hadza fi awwalil amri, ini pada awal mulanya. Wa kanu fi awwalil amri ala istiqamatin. Awal mulanya mereka istiqamah. Walakin amaluhum hadha, tapi amal mereka ini, wa inqita'uhum al-inqita'a syadida, yang di mana mereka ya apa memutus diri atau mengisolasi diri dengan sangat, hadha laysa bimahmudin, ini bukanlah sesuatu yang terpuji. Minal bidayati, dari awal mulanya, laysa bimahmudin min kulli wajhin, tidaklah disebut terpuji dari segala sisi. Walakin makana indahum syirkun, tetapi artinya mereka berlebihan dalam apa mengisolasi diri, ini tidak terpuji ya. Walakin makana indahum syirkun, tapi tidak ada kesyirikan dari mereka awal mulanya. Wala kana indahum ghuluun, dan mereka tidak ghulu, tidak berlebihan, mereka hanya ibadah ya. Walakin fima ba'du tatawwarat tasawuf, tetapi kemudian apa tasawuf semakin ya, tetapi kemudian tasawuf semakin berkembang, ila an dakhalahu asyirku, sampai kemudian akhirnya dimasuki kesyirikan, wa dakhalahu al-kufru, dan dimasuki kekufuran. Wa saru ya'taqiduna anna al-'arifa billahi, dan mereka meyakini bahwa orang yang ma'rifat kepada Allah, alladhi 'arafa Allah, yang ma'rifat kepada Allah, annahu wasala ila Allah, bahwa dia telah wusul, telah sampai kepada Allah. Wa laysa bihajatin ila ittiba'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan enggak butuh lagi mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ya'khudhu 'anillahi mubasharatan, dan orang yang sudah wusul ini ya langsung mengambil ilmu dari Allah. Wa ya'muruhum, ya merintahkan mereka, Allah perintahkan mereka langsung, wa yanhahum, melarang mereka langsung, wa yuti'unahu, dan ya orang langsung mentaati orang ini, orang yang sudah wusul ini. Karena dia mengambil ilmu dari Allah, maka perintahkan kepada pengikutnya, melarang, pengikutnya pun mentaatinya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, al-muridu ma'a syekhihi mithlul mayyiti ma'a ghasilihi. Sikap murid terhadap gurunya ya seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Udah enggak usah apa-apa, udah tunduk aja sama dia. La ya'taridu 'alaihi bi syai'in, enggak boleh menentang sedikit pun. Yaqbal minhu ayya syai'in ya'muruhu bihi, dia harus menerima apapun yang diperintahkan oleh gurunya. Tatawwarat tasawwufu ila hadzal hadd, tasawuf kemudian berkembang sampai batasan ini. Wa hadza bila syakkin annahu kufrun, ini tidak ragu bahwa ini adalah kekufuran. Wal iyadzu billahi, kita mohon perlindungan kepada Allah. Bal tatawwara ila alqauli bi wahdatul wujud, akan berkembang lagi sampai kemudian meyakini wahdatul wujud, bahwa segala yang ada ini hanya satu, yaitu hanya Allah. Bi anna al-kauna kullahu wallah, bahwa alam ini seluruhnya dialah Allah. Wa annahu laysa fihi inqisamun, enggak ada terbagi-bagi. Wa anna alladhi yaqul, dan orang yang mengatakan al-kaunu fihi khaliqun wa makhluqun, bahwa alam ini ada yang mencipta dan yang dicipta, perkataan seperti ini menurut mereka yang meyakini wahdatul wujud adalah musyrikun, musyrik. Wa tauhidu ma'nahu, dan tauhid maknanya menurut mereka, annaka ta'taqidu, engkau meyakini, annal kauna kullahu huwallahu, bahwa alam ini seluruhnya dialah Allah. Wa anna kullaman abada syai'an, wa sesungguhnya siapapun yang menyembah sesuatu selain Allah, maka fahuwa qad abada Allah, maka sebenarnya dia nyembah Allah juga. Lihat, ini jadi dari keyakinan wahdatul wujud menuju pada keyakinan wahdatul adiyan, kesatuan agama. Karena apa? Akhirnya berujung pada keyakinan bahwa yang menyembah selain Allah hakikatnya menyembah Allah juga. Kata mereka, alladzina ya'budunal asnama, yang menyembah berhala, walladzina ya'budunal asyjara, yang menyembah pohon, wal ahjara, dan batu, kulluhum ya'budunallaha, mereka semua menyembah Allah. kata mereka. Li'annahum ya'buduna syai'an min hadzal kauni, karena mereka menyembah dari sesuatu dari alam ini, yang alam ini seluruhnya hakikatnya Allah semuanya. Hadza tatawwara ilaihi manhajut tasawuf. Ini perkembangannya tasawuf wal iyadu billahi inda Ibn Arabi, kita memperlindungkan oleh Allah, perkembangan tasawuf menurut Ibn Arabi, wal Hallaji dan al Hallaj, wal Tilmisani dan Tilmisani, tokoh-tokoh Hidatul Wujud, wa Ibn Sab'in, wa Ghairihim dan Ibn Sab'in dan yang lainnya, min Tughatihim, dari Tughut mereka, tokoh-tokoh mereka, wasala bihimul haddu ila hadha al kufri syani'i, ya, sampai kepada batas kekufuran yang buruk ini. Wasufiyatul al-ana, dan sufia sekarang ini, aghlabu ibadatin bid'un, kebanyakan ibadah mereka bid'ah. Ma fiha syai'un masyru'un, enggak ada sesuatu yang disyariatkan yang mereka kerjakan. Yatamashuna ma'al al-bid'i, mereka berjalan di atas kebid'ahan. Wa ma ya'murhum bihi sadatuhum, dan apa yang diperintahkan oleh tokoh-tokoh mereka. Fa innahum yaf'alunahu, maka mereka mengerjakannya. La yaquluna, mereka tidak mengatakan al-wajibu annana nattabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Yaquluna, mereka berkata ar-rasulu lil awami, yang ikutin rasul itu hanya bagi orang awam. Amma nahnu natba'ul khawas, kita mengikuti orang khusus. Wa minhum may yaqul, an antara mereka ada yang berkata innahu idza wasala ila haddin min al-ma'rifati falaysa alayhi takalifu. Di antara mereka yang berkata kalau seandainya sudah sampai pada tingkatan batas ma'rifat, maka enggak ada kewajiban-kewajiban. La alayhi salatun wala saumun wala hajjun, enggak wajib salat, puasa, haji. Li'annahu wasala, karena dia sudah wusul sampai kepada Allah. Wala yahrumu alaihi syai'un, dan tidak haram sesuatu apapun bagi dirinya. La yahrumu alaihi zinan, bagi dia zina tidak haram. Wala liwat, liwat itu yang berhubungan badan lewat belakangnya, sodomi, na'udzubillah. Li'annahu zala anhu taklifu, karena hilang darinya pembebanan-pembebanan. Wa qad wasala ilallahi, karena dia sudah sampai kepada Allah. Fal ba'da hadal kufri kufrun, apakah ada kekufuran lagi setelah ini? Wal'iyadu billahi, kita mohon perlindungan kepada Allah. Hadza muntahal kufri, ini adalah kekufuran yang paling, ya, kufur. Wa anna masyaikhahum yatasarrafuna fil kauni, dan mereka meyakini bahwa syekh mereka bisa mengatur jagat raya ini. Masyaikhut turuqi, guru-guru tarekat, yatasarrafuna fil kauni, bisa apa mengatur jagat raya ini. Yuhyuna wa yumituna, bisa menghidupkan mematikan. Wa yu'tuna wa yamna'una, memberi mencegah. Hadza tasawuf, ini adalah tasawuf. Wa hadza ma ala ilaihi, dan ini keadaan yang mereka akhirnya berubah, berkembang menjadi seperti ini, ujungnya jadi begini. Wa hakadha dhalal, wa hakadha dhalal, seperti inilah kesesatan. Yabda'u awwal shay'in bi hadha shakli, awal mulanya dimulai seperti ini, wa bi niyatin hasanatin, dengan niat yang baik. Thumma yatatawwaru ila an yakhruja ila nihayatil qabihati, kemudian berkembang sampai ujung yang buruk. Fazuduhum lamma kana mukhalifan li tariqati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, zuhud mereka tatkala menyelisihi caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatawwara ila hadzal hadd, berkembang sampai batas ini. Amma alladziina tamassaku bima jaa'a bihi ar-rasuulu sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim, adapun mereka yang mau berpegang kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peribadatan mereka, alhamdulillahi ma taghayyara minhum syai'. Segala puji bagi Allah, tidak ada perubahan pada mereka sedikit pun. Wala hasala minhum mukhalafatun, dan tidak terjadi menyelisihi. Li'annahum yasiruna ala tariqis sahihi, karena mereka berjalan di atas jalan yang benar. Amma alladhi yasiru ala albida'i wal muhdathati, adapun orang yang berjalan di atas kebid'ahan dan hal-hal baru, hadhihi nihayatu, ini ujungnya, jatuh pada kekufuran, na'udzubillah, wal'iyadzubillahi, dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Su'alun, pertanyaan. Asabakumullah, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda, wahai Syekh. Wa ma huwa al-farqu baina man ghayyara hukmallahi walladhi yahkumu bighairi ma anzalallahu. Apa bedanya antara orang yang merubah hukum Allah dan yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan? Al-jawabu kulluhu sawa'un. Jawabannya semuanya sama. Walakin hadha min babi tashni' alaihi. Tapi ini masuk ke dalam hal apa, menjadikan sesuatu yang sangat buruk. Li'annahu idha hakama bighairi ma anzalallahu faqad ghayyara hukmallahi. Karena siapa orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, maka dia merubah hukum Allah. Wa idza hakama bighairi ma anzalallahu fa huwa ja'irun. Apabila dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia ja'irun, zalim. Li'anna al-'adla, karena keadilan, fi hukmillahi, dalam hukum Allah. والجور في غير حكم الله سبحانه وتعالى لان العدل كان كعدلا في حكم الله ada pada hukum Allah والجور في غير حكم الله سبحانه وتعالى sedangkan kezaliman ada pada selain hukum Allah. Ya, artinya bahwa orang yang menetapkan hukum selain hukum Allah sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Syekh, kalau dia ngikutin hawa nafsu dan seterusnya, dia tetap dosa, maksiat, dosa besar. Tapi tidak sampai pada kekufuran. Kalau dia menganggap bahwa hukum Allah udah enggak sesuai dan seterusnya, na'udzubillah, ini berarti dia berbuat kekufuran. Su'alun, asabakumullahu, semoga Allah memberikan pahala bagi Anda, Syekh. Idza tammal muslimu bil arkani wal adhkari وَبْتَعَدَ عَنِ الْفَوَحِشِ وَوَسَائِلِ الشِّرْكِ. Apabila seorang muslim memperhatikan rukun Islam, zikir, dan menjauhi perbuatan keji dan sarana-sarana kesyirikan, وَلَكِنْ أُبْتُلِيَ وَلَكِنِ بْتُلِيَ بِالتَّهَاوُنِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمُحَرَّمَاتِ وَسِمَاءِ الْأَغَانِ. Tetapi dia diuji dengan menganggap remeh, melihat kepada hal yang haram, dan mendengarkan nyanyian-nyanyian. Bagaimana ini? Al-jawabu, jawabannya, hadhi kabairu, ini dosa besar. An-nadharu ila maharramallahu wa istima'u maharramallahu yu'addu minal kabairi. Melihat kepada apa yang Allah haramkan, mendengar apa yang Allah haramkan, termasuk dosa besar. Fa'alayhi taubatu ilallahi, maka dia wajib bertobat kepada Allah. Walakin ma yukhrijuhu dhalika minad dini. Hal itu tetapi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Walakin yu'tabaru 'asiyan wa sahiba kabiratin, tapi dia berbuat maksiat dan melakukan dosa besar. Walakin idza taba ila Allah taba Allahu 'alaihi, tapi kalau dia bertaubat maka Allah akan terima taubatnya. Su'alun min 'Abdillah min al-Yaman, pertanyaan dari Abdullah dari Yaman. Yaqul, dia berkata, inna tamaima wattiwalata syirkun, sesungguhnya jimat-jimat, ya, pengasihan itu adalah kesyirikan. Hadal hadis, ini adalah hadis, ya. Ma hiya tamaim wa ma hiya tiwalah, jazakumullahu khaira. Apa itu tamaim, jimat, dan tiwalah? Ya, tiwalah tadi kita sebutkan semacam pengasihan. Jazakumullahu khaira. Al-jawabu, jawabannya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqa yang dimaksud sini bukan ruqa yang syariah, tapi jampi-jampi. Wattama'ima, dan jimat-jimat. Wattiwalah, dan pengasihan itu syirkun. Pelet lah, ya. Warruqa, yang dimaksud dengan arruqa, al-muradu biha, maksudnya adalah ruqal jahiliyah. Ruqiyah jahiliyah. Allati fiha du'a'un li ghairillahi azza wa jalla, yang di dalamnya terdapat doa kepada selain Allah azza wa jalla. Wastighatsatun bil jinni wa syayatini, dan beristighatsah kepada jin dan syaitan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Hadhihi syirkun muharramatun, ini adalah kesyirikan yang diharamkan. Li'anna fiha du'a'un li ghairillahi, karena di dalamnya terdapat berdoa kepada selain Allah. Amma ruqa allati minal Qur'ani, ada pun ruqyah yang dari Al-Qur'an, atau minal ad'iyati, atau dari doa-doa, asy-syar'iyyati yang disyariatkan, fahadha la ba'sa biha, maka yang ini tidak mengapa. Wattama'imu, yang dimaksud dengan tama'im adalah ma yu'allaku, yang digantungkan, ditempel, jimat-jimat. At-tama'imu, ya jimat-jimat kullu ma yu'allaku 'alal abdani, yang digantungkan atau ditempelkan pada badan, atau 'alal mahallati, atau pada tempat-tempat rumah, atau 'ala sayyarati, atau pada mobil, litiqa'il 'aini biza'mihim, agar menjaga dari penyakit ain menurut perkiraan mereka. Fayu'alliqunaha 'ala abdanihim, mereka menggantungkan pada badan, atau 'ala mumtalakatihim, pada ya barang-barang milik mereka, yattaquna bihal 'aina biza'mihim, menurut mereka bisa menjaga dari penyakit ain. Fahadha manhiyun 'anhu, ini dilarang. Li'annahu syirkun, karena ini kesyirikan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa, sesungguhnya ruqya-ruqya jahiliyah, wattama'im, dan jimat-jimat, wattiwalata dan pelet, pengasian, itu adalah syirkun, kesyirikan. Li'anna fihi i'timadan ala ghairillahi subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya ada bersandar kepada selain Allah. Firaf'il bala'i, dalam hal menghilangkan bala' atau daf'ihi, atau menolak bala'. Fahuwa syirkun, maka dia kesyirikan. Kama sammahun nabiyyu, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattiwalatu, dan tiwala adalah syai'un yasna'una, sesuatu yang dibuat, yaz'umuna, yang mereka mengira annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha, membuat istri menjadi semakin cinta pada suaminya, tadi pengasihan. Awi zawja ila mar'ati, atau membuat suami makin cinta kepada istrinya. Wa hadha min 'amali as-saharati, ini termasuk perbuatan para tukang sihir. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayata'allamuna minhuma, mereka mempelajari dari keduanya, ya dari apa, dari malaikat Harut dan Marut, yakni minas saharah, yaitu dari para tukang sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ini yang di surat Al-Baqarah 102. Hadhihi fi tiwalati. Ya, ini terkait dengan tadi tiwalah. Jadi tiwalah itu adalah ya semacam pengasihan yang bisa membuat orang semakin cinta atau bahkan semakin benci. Nah, wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ini yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan dengan demikian kita sudah selesai membahas risalah yang ketujuh, yaitu risalah makna at-taghut. InsyaAllah mungkin nanti setelah ayyamut tashriq, ya, setelah Idul Adha, setelah ayyamut tashriq, mungkin baru kita lanjutkan lagi kajian kita pada risalah yang ke-8, yaitu risalah yang terakhir dari silsilah rasail ini, tentang penjelasan tentang atau penjelasan risalah Al-Qawaidul Arba. Penjelasan risalah Al-Qawaidul Arba insyaallah di pertemuan selanjutnya, tapi setelah Idul Adha, setelah tashrik, nanti menunggu informasi untuk melanjutkan kajian kita pada penjelasan risalah Al-Qawaidul Arba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.